Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah kita selesai dari bab yang ketiga berhubungan dengan adab seorang talib kepanitilah dalam majlis ilmu. Nah, yang pada adab ini Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala bimbingkan kepada kita dengan perkara-perkara yang detail sekali, ya, yang terkadang tidak terpetik pada diri kita. Nah, baik, mulai dari adab dalam memulai pelajaran. Baik, hendaknya seorang mengawali dengan kitabullah, berusaha sungguh-sungguh sebagaimana tadi kita ambil dalam pelajaran istidlal. Khudil kitab bi quwwa. Kemudian menjauhi hal-hal yang menyibukkan. Nah, dan membetulkan cara baca. Betulkan dia dalam membaca, nah, sebelum dia menghafal. Ini juga penting. Kemudian apa, berbagi-bagi. Gunakan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Nah, dan mencari penjelasan tentang apa yang dia hafal. Kemudian adab yang ke-6, hendaknya mulazamah. Jangan suka bolong-bolong. Mulazamah untuk bisa menguasai suatu kitab dengan apa? Dengan sempurna. Kemudian ada berhubungan dengan majelis, ketika berada di majelis ilmu bagaimana, kemudian cara duduk bagaimana, ini disebutkan pada adab-adab sebelumnya. Dan yang terakhir kemarin nilai yang penting, yaitu untuk seseorang memperhatikan sisi tahsil, hasilnya. Dia berusaha untuk menghasilkan ilmu pada dirinya sendiri dan juga setelah itu membantu saudaranya untuk bisa berhasil dalam menuntut ilmu. Dan keberhasilan dalam menuntut ilmu akan kita bukan dengan ijazah, bukan dengan titel. Betapa banyak akhwanillah mereka-mereka yang memiliki titel yang panjang. Nah, baik itu doktor ataupun yang lain, tapi dari sisi hasilah nah jauh. Nah, kain sehingga menjadikan apa yang dia dapat itu hanya untuk mengejar dunia saja. Nah, tanpa amalan, tanpa istiqamah di atas sunnah, sehingga tidak ada athar kalau dia seorang penuntut ilmu, apalagi seorang alim. Waliyahdubillah. Maka ini yang harus diwujudkan. Bagaimana ilmu itu bisa berbuah? Yaitu dengan kita amalkan. Baik, sekarang kita masuk pada bab yang ke-4. Nah, ikra. Yang mana? Tak cakap nak berapa? Antum konsentrasi dan baca, jangan mandek-mandek saya. Nah, baik. Ini adab yang keempat. Berhubungan dengan adab seorang talib bersama dengan kitab-kitabnya. Yang kitab ini al-Manifillah merupakan alat ilmu. Dan ini penting, karena pada zaman sekarang manusia lebih suka untuk belajar instan. Nah, ingin belajar dan instan dalam artian sukanya majelis-majelis yang sekedar pelajaran-pelajaran tematik. Ketika ada na'am daurah misalnya, muhadharah dengan tema sekian, datang ramai-ramai. Nah, dari ketika gantian membahas suatu kitab, na'am berat, malas dan seterusnya. Nah, ini keliru, karena kitab itu alat ilmu. Kitab itu alat ilmu. Baik. Hasil yang akan didapat seorang ketika belajar dari suatu kitab dengan belajar sekedar mendengar dari suatu muhadharah atau suatu kajian tematik sangat jauh bedanya. Nah, kajian tematik muhadharah itu penting, tapi hanya sekedar apa? Untuk menaikkan semangat. Nah, muhadharah-muhadharah penting untuk menaikkan semangat. Maka perhatikan masyayikh kita rahimahullah. Ketika mereka datang, mereka lebih suka untuk membahas waktu kitab paling muhadharah beberapa. Muhadharah beberapa, kemudian ada mau'idhah, tapi yang menjadi inti yang akan terasa hasilnya ketika seorang apa memegang kitab. Nah, kenapa? Karena itu adalah alatul ilmi, itu adalah alat ilmu. Dan kita pun terasa seorang talib, seorang santri, penuntut ilmu. Nah, semuanya penuntut ilmu, baik yang bujang maupun yang berkeluarga. Tayib. Ketika dia selesai dari suatu kitab, akan terasa dia punya hasil. Apalagi kalau dia betul-betul paham. Makanya saya berharap semangat untuk bisa memahami kitab tidak pupus, jangan pupus. Nah, berusaha untuk aku bisa paham. Nah, bagaimana caranya aku bisa memahami kitab? Nah, ini yang penting, usaha. Nah, baik. Karena sekali lagi al-kutub hiya alatul ilm. Ya, kitab-kitab itu adalah alat untuk bisa mendapatkan ilmu. Sebagaimana seorang ingin ngarit butuh apa? Butuh sabit. Nah, untuk bisa dapat rumput, ya demikian pula untuk mendapatkan ilmu dia butuh memiliki kitab. Maka dulu para salaf afanillah, mereka terkadang menjual perkakas dapur sebagai menjual perkakas orang tuanya demi bisa membeli kitab pada zaman dulu. Karena apa? Sedikitnya bekal. Nah, sedikitnya bekal, maka para talabatul ilm, kalau memang mereka memiliki uang jajan, ya sisihkan. Jangan apa menangkan jajannya dari apa? Dari memiliki kitab. Nah, baik, nanti alasan kalau mau beli kitab minta jatah lagi. Ya, sering ya, sebagiannya. Kalau ada kitab, buatan jatahnya beda. Nah, kenapa kita tidak bisa menyisihkan taib jatah yang diberikan untuk jajan demi bisa mendapatkan kitab? Nah, kan tidaknya punya target. Karena kita butuh maktabah. Nah, seorang talib bercita-cita punya maktabah untuk dia bisa punya rujukan. Dari mana itu? Ya, dia berusaha menampung. Nah, mengumpulkan untuk apa? Mendapatkan kitab-kitab pokok. Tayyib. Wa ma yata'allaqu bi tashihiha, dan bab ini juga membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana tashih suatu kitab, yaitu bagaimana membenarkan suatu kitab sehingga dia bacaannya betul, nah kemudian tulisan yang ada di kitab itu memang betul-betul yakin benarnya. Wa dhabtiha, dan dhabt kitab, yaitu harakatnya jelas, tidak ada yang keliru titiknya. titik satu ya titik satu, tidak menjadi titik dua. Habbah ya habbah, tidak menjadi hayyah, karena akan bermakna lain. Wahabliha juga ada bagaimana dia membawa kitab. Wawad'iha, dan ada bagaimana dia meletakkan kitab-kitab itu. Wasyiro'iha, dan bagaimana dia membeli suatu kitab. Ini akan dibahas pada bab yang keempat ini. Karena membeli suatu kitab tidak sembarangan, ikhwan. Dalam artian asal punya duit beli sembarangan, ya. Kitab begitu banyak, mana yang harus dikedepankan dia beli? Ketika membeli satu kitab pun, mana yang dia tidak pilih? Ketika satu kitab ada beberapa cetakan, perusahaan dia memilih. Wa aliyatiha, dan adab dalam apa? Pinjam meminjam kitab. Wa nasriha, dan adab dalam na'am menyalin. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya akan dibahas pada bab yang keempat ini. Wa fihi ahada asyara naw'an, dan pada bab keempat ini ada 11 jenis adab yang akan beliau bawakan. Nah, stamina yang keras, mantap. Jangan aku ragu. Al-awal yang berdiri pada bulan ini, ayat waktunya dikasih kutubi mantai dilihat mantanahu siapun wa'ilah ta'iyalatun awa'aliyatun lianaha alat taksir walaih ma'lu taksiraha wakat rataha abdahu minyair wajamaha masyibahu minyafah minyafah kamaih falu ketir minyam mutahilin kamaih falu ketir minyam mutahilin alitubhi wal hadithi wakul ahsan al-qailu idha lakatun hafiman wa'ayah fajamah pada kutilah yang faham. Wa'idha amkana taksirah syira'ah lam yastari kinasihah wala yang bagi ayyistadilah bidawamin nasri illa fima yata'adar alaihi taksirahum illa fima yata'adar illa fima yata'adar alaihi taksirahu ia ada di tanah ini. Ya, kenapa taksirnya? Illa fima yata'adar alaihi taksirahu. Illa fima yata'adar alaihi taksirahu ia ada di tanah ini. Aku ujarat tulis tentang ini. Aku ujarat tentang ini. Kali sih. Ada yang pertama ya, bro. Sebagiannya bagi seorang perempuan itu untuk berusaha mendapatkan kitab-kitab yang dia butuhkan selama mungkin kita membelinya. Kalau tidak mungkin, dan jika tidak mungkin, maka dia menyewa atau meminjam, karena kitab itu adalah alat untuk dia bisa mendapatkan ilmu. Dan janganlah usaha untuk mendapatkannya dan mengoleksinya itu sebagai tujuan utama dalam menuntut ilmu. Dan janganlah dia mengoleksinya sebagai hanya untuk dan jangan dia mengalami ini sebagai tujuan dalam memahami. Baik. Qala al-imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, kita masuk pada adab yang pertama, al-awwal. yang bagi li talibil ilmi an ya'taniya bi tahsilil kutubil muhtaji ilaiha. Ini ada pertama berhubungan dengan masalah kitab, yaitu seyogianya bagi penuntut ilmu untuk ya'tani, yaitu memberikan perhatian bagaimana dia bisa menghasilkan kitab atau mendapatkan kitab yang dibutuhkan. Berarti ada pertama adalah apa? Hendaknya dia memberikan perhatian untuk bisa mendapatkan suatu kitab yang dia butuhkan. Ma'amkanahu syira'an, yang mungkin untuk dia dapat ya dengan cara membeli. Kalau dia mampu membeli, beli ya. Nah, wa illa fa ijarah. Jika tidak mampu membeli, ya nyewa. Nah, sehingga tidak punya apa? Tidak punya hutang budi. Karena dulu para salaf kafanidillah, mereka sangat anti untuk bisa apa? Bisa hutang budi kepada seseorang. Menjauh dari sisi ini, kenapa? Karena seorang punya hutang budi ini butuh membalas. Nah, sehingga terkadang menghinakan diri, dan juga di sisi lain kadang dihinakan. Kalau mungkin beli, beli. Jika tidak mungkin membeli, nah sewa. Kalau tidak ada yang menyewakan, tapi ada yang bisa meminjamkan, ya ariyah dengan meminjam. Jadi jalan yang dia bisa untuk mendapatkan kita hendaknya ditempuh. Nah, kenapa? Li'annaha alatut tahsil, dikarenakan kitab itu adalah alat untuk bisa menghasilkan ilmu. Sekali lagi, alat, bukan ilmu itu sendiri. Kenapa? Karena kitab tidak akan memberikan manfaat sebanyak apapun kalau kita tidak mempelajarinya. Kita tidak mungkin dengannya. Jadi kitab itu hanya alatul ilmi, alat untuk bisa mendapatkan ilmu. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Jamaah setelahnya, wala yaj'al ya tahsiluha. Naam. Baik. Wala yaj'al tahsilaha wa kathrataha hadzahu minal ilmi. Butuh dua maf'ul di sini. Dan jangan sampai dia menjadikan naam usaha dia untuk mendapatkan ilmu dan banyak usaha dia mendapatkan kitab itu dan banyaknya kitab yang dia miliki itu adalah apa? Bagian dari ilmu. Maksudnya apa? Ilmu itu bukan hanya sekedar pada dapat kitab saja. Juga bukan pada banyaknya kitab yang dia miliki. Nah, karena kitab-kitab itu hanya sekedar alat. Itu maksudnya di sini. Kemudian kata beliau, wajib aha nasibahu minal fahmi. Dan jangan sampai dia menjadikan pengumpulan atau pengoleksian nah kitab-kitab itu afanifillah bagian dari pemahaman dia. Maksudnya jangan sampai dia menganggap kalau sudah mengoleksi kitab berarti nah dia sudah seorang yang pemahamannya luas. Belum tentu. Kama yaf'aluhu katsirun minal muntahilina lil fiqhi wal hadis, sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang menisbahkan diri kepada fikih dan hadis. Mengaku dirinya ahlul fikih, ahlul hadis hanya dengan apa? Koleksi kitab-kitab hadis atau kitab-kitab fikih. Naam, maktabahnya luas, tapi naam semuanya apa? Tidak pernah bergerak. Dalam artian rapi terus. Tidak pernah apa? Tidak pernah disentuh. Maktabah kalau rapi terus ya panitia berarti tidak pernah di tidak pernah dibaca, tapi kalau berantakan di sana berdiri di sana ambruk, nah mungkin ini sering dibaca. Nah. Waqad ahsana al-qa'il idza lam takun hafizan wa'iyan fajma'uka lil kutubi la yanfa'u. Apabila engkau tidak menghafal, tidak pula paham, maka pengumpulan atau pengoleksian kitab-kitab yang engkau lakukan itu tidak akan bermanfaat. Nah, ini penting. Makanya afanillah, sekali lagi yang ingin ditetapkan, ditekankan oleh Imam Ibnu Jamaah, kitab itu alat. Berarti kalau kita ingin ilmu ya butuh alatnya. Tapi jangan sampai kita hanya berhenti pada alat. Alat tok dikoleksi tapi tidak pernah dipakai. Ini keliru juga. Wa idza amkana tahsinuha syira'an lam yashtagil bi nasxiha. Apabila memungkinkan untuk mendapatkannya dengan cara membeli, jangan engkau jangan dia menyibukkan dengan menyalinnya. Kenapa? Karena habis waktu. Kalau bisa beli, ya jangan salin, jangan engkau tulis. Kenapa? Karena menghabiskan waktu. Walayam bagi an yastagila bidawamin naskhi illa fima yata'adzanu alaihi tahsinuhu li'adami thamani. Dan tidak sepantasnya dia menyibukkan diri untuk terus-menerus menyalin kecuali pada hal-hal yang tidak mungkin untuk dia menghasilkan, untuk dia bisa mendapatkan kitab itu karena tidak punya apa? Tidak punya uang untuk membayar. Nah, selama mungkin untuk beli, beli ya. Nah, au ujratis tinsahihi, atau dia tidak punya uang untuk apa? Menyewa orang demi menyalin kitab itu. Karena zaman dulu alhamdulillah, nah, menyalin kitab itu butuh orang yang suka menyalin. Ya. Kalau zaman sekarang fotokopi mudah. Zaman dulu ya nyewa orang, nah, untuk menyalin. Makanya ada ahli hadis punya apa? Warraq. Warraq itu sekretaris, tukang tulis. Agar apa? Agar mereka tidak habis waktunya dalam apa? Dalam menyalin kitab. Nah, selama mungkin untuk memiliki kitabnya, nah, usahakan. Kalau tidak mungkin, sewa orang untuk nyalin. Kalau tidak ada, nah, baru dia menulis, dia salin kitab itu. Wala yahtammul mustaghilu bil mubalaghati fi tahsinil khat wa innama yahtammu bi sahihihi wa tashihihi. Dan hendaknya orang yang menyibukkan diri dengan apa? Dengan ilmu, tidak terlalu berlebih-lebihan dalam memperhatikan bagaimana memperbagus tulisannya. Maksudnya apa? Tulisan kaligrafi tebal, tipisnya, na'am, tayyib. Nah, ini tidak perlu berlebih-lebihan. Yang penting wa innama yahtammu bisahihi, hanyalah yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu adalah untuk dia memperhatikan bagaimana menulis benar. Menulis benar, alif ya tegak, jangan alif bengkok sana, bengkok sini. Naam, ya alif. Betul enggak? Naam, alif itu harus tegak. Naam, wa innama yahtammu bisahihi sahihihi. Kemudian wa tashihi, dan pembenaran dalam menulis pakai kaidahnya. Nah, ya itu ya di bawah garis, jangan ya naik ke atas. Nah, misalnya ketika ya di akhir, wahu ya kepalanya di atas garis, ekornya di bawah garis. Nah, misalnya juga yang penting titik ketika dia menulis titik dua, titik satu, sehingga tidak membingungkan orang. Ini penting kafanifilah. Baca al-khat untuk bisa dibaca ya. Baca sesuai kaidah benar. Wala yasta'iru kitaban ma'imkan isyra'ihi au ijaratihi. Dan hendaknya dia tidak meminjam suatu kitab bersamaan dengan memungkinkannya untuk membeli atau untuk menyewa. Nah, sehingga dia tidak punya utang budi kepada seseorang. Tapi kalau pinjam dalam artian sebentar sehingga tidak ada mihnah, yaitu tidak ada utang budi kepadanya, ini tidak mengapa. Ini adab yang pertama, intinya seorang berusaha memperhatikan bagaimana dia memiliki kitab sehingga dia terasa ada hasilnya. Karena dia itu adalah alat, kitab itu alat untuk bisa mendapatkan ilmu. Barakallahu fiikum, nafa'a bihadza wa hadza. Subhanallah.